Nanti kalau bintang sudah mulai kelihatan baru azan. Yang ketujuhnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mazhab yang empat meyakini bahwa kedustaan, kebohongan adalah hal yang diharamkan dalam agama. Sementara orang-orang Syiah malah berkeyakinan bolehnya hal itu dengan satu ajaran yang sangat kental dalam diri mereka, yaitu ajaran taqiyah. Dalam taqiyah sudah berbeda. Maka bagaimana mungkin kaum Syiah mengatakan bahwa mereka atau Syiah adalah madhab kelima? Dari perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar ini, kita dapat tegaskan bahwa Syiah bukan madhab yang kelima. Akan tetapi Syiah adalah ajaran yang sesat yang digagas oleh seorang Yahudi. Ajaran-ajaran Syiah bukan bagian dari ajaran Islam. Al-Islam bara'u minhum. Ajaran Islam berlepas diri dari mereka. Dan mereka Syiah pun harus berlepas diri dari Islam. Dan kita harus selalu waspada karena mereka tidak henti-hentinya mengupayakan diri supaya bisa masuk dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara untuk bagian yang pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita istirahat dulu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti selepas zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.